Selamat sore Bang Gilbert. Selamat sore. Silahkan. Ya itu Menteri Pendidikan MNU itu Menteri Pendidikan yang paling terburuk dalam sejarah ya. Karena bahasa Inggris tuh akan dihapus semua tuh dari SD gitu. Padahal kita tahu bahasa Inggris kan bahasa paling penting ya. Harusnya ya jangan dihapus ya. Kalau dia ngomong tentang mutu-mutu ya berarti kalau bahasa Inggris aja udah dihapus ya mutu dia ya paling jelek lah. Gitu, makasih. Pak Arifin? Iya, iya, sore Pak. Silahkan. Saya begini Bu, untuk kategori sulit apa enggak itu dia tahu dia tujuannya dari mana. Apakah menurut saya materinya sekarang lebih sulit berarti anaknya lebih pintar, saya kira enggak juga ya. Karena kelihatannya juga kurikulum yang si menteri ini buat juga abu-abu juga gitu loh. Ada unsur korupsinya, ada unsur proyeknya. Nah sekarang waktu di akhir masa jabatan ngomong kayak begini. Saya sih lihatnya begini aja lah. Kita kalau tamat SMA itu nilai rata-rata itu menurut saya itu angka abu-abu menurut saya. Angka mau 6, 7, 8, 10. Tapi nanti kalau outputnya masuk universitas yang bagus-bagus gak bisa. Atau nanti untuk menjadi seorang yang mau ibaratnya mereka nanti sekolah di D3 aja ya. Untuk menjadi satu tenaga yang terampil. Mereka juga gak bisa. Tandanya memang ya dari awal itu sebenarnya pendidikan kita ini rapuh. Angka itu tidak menjamin. Makanya menurut saya memang keahlian untuk suatu pendidikan itu adalah materi. Nah materinya itu yang mesti istilahnya tuh harus benar-benar dikategorikan. Dikategorikan sama siapa? Untuk spesifikasi teknis atau untuk kebudayaan atau kesenian atau gimana. Nah itu yang menjadi pokok baru mereka membuat kurikulum. Kalau sekarang sih saya bilang kurikulum kita ini udah kayak gado-gado. Tidak ada ininya, tidak ada isinya. Karena memang materinya itu abu-abu semua. Menurut saya begitu. Makasih. Ya Pak Jimmy. Sorry. Silahkan. Selalu deh. Kalau percaya nggak percaya ya. Saya selalu bicara pejabat kita. Menjabat, duduk di gaji, tidak bekerja untuk negara dan bangsa. Mayoritas tidak bekerja untuk bangsa dan negara. Semua mayoritas punya kepentingan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, rakyat tidak pernah mendapatkan kualitas hidup yang sebenarnya. Dan semua mereka itu pada waktu kejadian seperti ini tinggal jawab semau dia. Karena dia pikir dia lebih pintar daripada rakyat. Padahal dunia sekarang sudah kebalikannya. Masyarakat bawah sudah pintar. Semua orang sudah pada pintar. Pejabat generasi lama ini yang harus dihilangkan tuntas semua. Jadi sekali lagi, jangan lagi pikir-pikir cari permasalahan di dalam negeri. Sebelum kita buka pintu kepada investasi asing. Aduh, udah gak bisa deh. Itu udah gak bisa. Wong kita... Pejabat pemimpin kita yang menjabat tidak ada yang bekerja untuk bangsa dan negara masih mau diharapin ngelacak lagi di dalam negeri. Nggak ada. Buka pintu selebar-lebarnya. Beri kebebasan seluas-luasnya. Kalau nggak begitu, jangan harap kita maju. Terima kasih. Pak Tony. Ya, rasanya walaupun rata-rata angkanya di 2 pun, lupa sih Menteri Pendidikan juga akan bilang, oh itu tidak apa-apa. Terima kasih. Malam, Pak Rudi. Selamat malam. Silakan, Pak Rudi. Iya, saya setuju sekali sama Pak Menteri. Ya Pak Menteri itu betul pendapatnya. Yang salah adalah kenapa dibuat soal sangat sulit. Harusnya dipermudah aja soal-soalnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Halo Pak Yoyo. Iya Pak. Silakan Pak Yoyo. Iya, menurut saya pendapat pribadi ya Pak ya, itu kayaknya berarti kemunduran generasi kita Pak gitu. Berarti yang perlu ditingkatkan lagi dari sistemnya yang perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Pak Gilbert, silakan. Iya, parameter apa yang dipakai itu 9.000 murid yang tidak lulus ya? Itu parameter apa yang dipakai? Katanya masih tetap baik ya, karena nilai-nilainya. Ya, jadi dia melihat ini kualitas ya. Sedangkan kalau parameter yang kita lihat kan banyak yang nggak lulus ya. Banyak yang nggak lulus berarti kan nggak mengerti kan, murid-muridnya nggak mengerti itu apa yang akan diuji itu. Yang nggak lulus kan sebagian di Nusa Tenggara Timur ya, berarti terjadi satu kejomplangan ya. Ya di bagian NTT sana banyak yang tidak lulus, bahkan saya rasa Indonesia Timur juga banyak yang nggak lulus ya. Jadi mutunya tidak merata dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Ya baik Pak Adi, silakan. Ya, saya setuju itu, Pak Gilbert. Memang pendidikan, ya kita lihat aja, boleh transferan dari daerah ke Jakarta itu masih jauh kualitasnya. Nah, ini sama, semua bidang juga ini ngumpul di Jakarta. Kemudian dari masalah statistik, 63-61 itu ada dua kemungkinan. Memang semuanya rata-rata segitu atau ada nilai gap tinggi. Ada yang 9, ada yang nilainya 3. Misalkan. Ini harus dianalisis juga kalau sampai kayak gitu. Yang di Jakarta nilainya 9 semua. Kemudian yang Sumatera semua nilainya 5, 3, 4. Nah itu bahaya kalau dari statistik. Terlalu deviasi terlalu tinggi ya. Gapnya terlalu tinggi. Itu yang harus dicermati oleh Menteri Pendidikan. Bagaimana caranya kualitas guru, kualitas sekolahnya, infrastruktur sekolahnya, alat peraga semua itu nggak sama ya, Jakarta sama daerah. Itu aja, terima kasih. Ya baik. Pak Krono silakan. Krono Pak. Pak Krono silakan Pak. Ya gini, saya mau tanya fungsinya itu ujian nasional kan pemerataan ya. Pemerataan mutu. Saya lihatnya gini Pak, bagaimana mau dirasakan mutu di DKI aja kita lihat, karena dulu punya gubernur bikin satu peraturan bahwa masuk sekolah aja jam 6.45, padahal di daerah-daerah jam 7, lewat jam 7. Ini sebetulnya, mestinya saya tahu persis, wakil gubernur Pak Ahok ini ada dengar nih Pak Sefer, dan tiap hari ada yang spesial staffnya monitor, ini tolong Pak Ahok. Ini dirubah kembali dari jam 7, ini jadi pemerataan. Kalau kita mau merata itu kan ujian nasional. Jadi pemerataan mulai dari PKI itu bahwa jam masuk itu 15 menit itu buat murid-murid yang SD itu sangat-sangat bagus. Tapi karena terlalu pagi ini, Pak. Jadi tolong, jadi kita bicara ujian nasional itu udah mau tunggu sebentar lagi lah. Emangnya dia punya menterinya tidak punya kapasitas jadi menteri pedangka lah istilahnya gitu. Dicukup lah. Sebentar lagi juga diganti. Terima kasih Pak. Ya baik, satu penelpon terakhir dari Pak Andri. Silakan Pak. Ya kalau mau boleh saya bilang sih pendidikan di Indonesia masih diskriminatif ya. Jadi masih berpihak kepada orang mampu gitu. Jadi di sini masih diskriminatif sehingga di daerah orang masih belum bisa menandingnya orang-orang yang berada di kota besar. Ini masih diskriminasi ke di sini. Saya berharap sih supaya mutu guru-guru di daerah itu yang harus diperhatikan dari segi kesejahteraan gurunya, ya mungkin juga gajinya atau apanya itu di daerah yang harus diperhatikan. Jadi subsidi uang juga untuk bantuan segala macam itu di daerah harus diutamakan juga, harus dibangun lagi. Itu masih diskriminatif kalau kayak begini. Mutu nilainya juga di Jakarta yang tinggi. Di daerah amburadul semua. Ini nggak merata kalau saya lihat sih, masih diskriminatif ya Pak Arta. Selamat siang Pak Arta. Iya Mbak. Silakan Pak. Ya semua pemimpin itu ngeles Mbak. Jadi dipikirnya berhasil aja. Masa nilai udah turun bilangnya lebih baik. Dia gak punya bukti kemana bilang komposisinya lebih banyak yang sulit tahun ini. Kan harusnya dibuktiin. Gitu. Ya sayang nih semua menteri kalau gini semua ya. Gak sama cuma Indonesia. Makasih. Baik.